Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Sudarlun, berita sore edisi hari ini Rabu 18 September 2019 dibacakan Ardiansyah dan Kamal. Mahasiswa STAIN melabuh demo kampus tuntut kejelasan jadwal kuliah. Polres Aceh Tengah ringkus 6 pengemis saat main judi. IRT asal Aceh Utara ditangkap usai curi dompet keluarga pasien RS UZA. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengar di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Semawe, Radio Amanda 104 FM Takengon, dan Radio Megapun 105,6 FM Sigli. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sedarulun mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri STAIN Tengku Dirunding Melabuh Aceh Barat Rabu siang sekitar pukul 11 WIB melancarkan aksi demo ke kampus. Mereka melancarkan aksi karena jadwal dan lokasi perkuliahan semester ganjil 2019 belum ada kejelasan yang terus molor. Dari Aceh Barat, Rizwan melaporkan. Dalam aksi demo ke kampus, mahasiswa membawa pengeras suara dan spanduk dengan meneriakkan yel-yel kecewa terhadap pihak kampus. Demo mahasiswa mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian dari Polres Aceh Barat. Dalam aksinya, mahasiswa mengatakan jadwal kuliah terus berubah. Dari sebelumnya 9 September diundur ke 12 September. Bahkan kini diundur ke 19 September. Kondisi ini membuat mahasiswa yang telah membayar SPP merugi dan kecewa karena mengganggu aktivitas perkuliahan. Bahkan lokasi kampus baru juga tidak bisa digunakan karena jalan ke gedung baru STAIN di Alu Penyaring Aceh Barat diblokir warga terkait sengketa lahan. Banyak masalah yang terjadi di STAIN Tengku Dirunding Melabuh membuat mahasiswa dirugikan. Karena itu mereka menggelar aksi meminta pihak kampus mencari solusi. Sedaralun, 6 orang yang berprofesi sebagai pengemis dan peminta sumbangan ditangkap Satreskrim Polres Aceh Tamiang karena kedapatan sedang bermain judi. Ironisnya, uang yang digunakan untuk modal bermain judi merupakan hasil mengemis di sejumlah titik di kota Takengon. Dari Aceh Tengah, Mahyadi melaporkan. Keenam pengemis yang diamankan polisi terjerat tindak pidana perbuatan maisir atau perjudian sehingga dikenakan sanksi hukuman cambuk sesuai pasal 18 Kanun Provinsi Aceh nomor 6 2014 tentang hukum jinayat. Keenam pelaku maisir yang berasal dari beberapa daerah di pesisir Aceh ini masih diamankan di Mapolres Aceh Tengah. Kasat Reskrim Polres Aceh Tengah Ibtu Agus Riwayanto Diputra mengatakan mereka ditangkap 15 September 2019 di salah satu penginapan di kawasan Pasar Pagi, Kota Takengon. Ketika dilakukan penggerebekan, jumlah komplotan pengemis yang bermain judi ada 8 orang. Namun ada 2 di antaranya berhasil melarikan diri dari sergapan petugas. Sedaralun, personel unit reserse kriminal Polsek Kuta Alam menciduk IRT berinisial WA, 34 tahun tersangka pencuri dompet seorang keluarga pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin, Banda Aceh. WA ditangkap saat sedang tertidur pulas di depan instalasi gawat darurat RSUZA. Dari Banda Aceh, Misran Asri melaporkan. Kapolsek Kuta Alam Ibtu Miftahuda Diza Fezuono mengatakan WA yang merupakan warga desa Simpang Muling, Samtalira Aron Aceh Utara mencuri dompet berisi uang 3,6 juta milik Mahfira, warga Lamlebu, Kecamatan Indrapuri Aceh Besar pada 9 September 2019. Korban saat itu sedang tertidur sambil merawat orang tuanya yang sakit. Setelah mengetahui tas dan barang berharga miliknya hilang, korban membuat laporan ke Polsek Kuta Alam. Petugas pun melakukan penyelidikan dan memanfaatkan CCTV Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, Banda Aceh. Polisi berhasil mengidentifikasi wajah pelaku. Akhirnya pelaku ditemukan polisi sedang tertidur di depan instalasi gawat darurat RSUZA dan langsung diamankan. Polisi juga menemukan barang milik korban disembunyikan di pakaian dalam pelaku. Hasil pemeriksaan, pelaku melakukan aksi dengan modus berpura-pura sedang menunggu keluarga yang sakit di RSUZA. Selanjutnya pelaku bergabung tidur dengan keluarga pasien lain di depan IGD. Di saat korban tertidur, pelaku melakukan aksi kejahatannya. Pelaku kini ditahan di Mapolsek Kuta Alam untuk menjalani proses hukum. Saudara, Satuan Reskrim Polres Aceh Tengah berhasil menggagalkan pelarian salah seorang tersangka kasus penipuan dan penggelapan bernama Mustari Adriansyah bin Muslim, 42 tahun, setelah hampir 2 bulan menghilang. Warga Kala Lengkio, Kecamatan Kabayakan, Kabupaten Aceh Tengah ini ditangkap polisi di Kota Langsa. Dari Aceh Tengah, Mahyadi melaporkan. Kasat Reskrim Polres Aceh Tengah Ibtu Agus Riwayanto mengatakan kasus penipuan dan penggelapan ini dilakukan tersangka 14 Juli 2019. Tersangka berhasil memperdaya salah seorang pedagang pengumpul kopi di Kota Takengon. Ketika itu tersangka menjanjikan membeli kopi di atas harga pasaran sehingga korban langsung memberikan biji kopi sebanyak 2.475 kg kepada tersangka. Ia menjanjikan akan membeli per kilonya 66.000 sehingga total mencapai 163.350.000. Namun tersangka Mustari Adriansyah justru menjual kopi tersebut kepada pedagang lain dengan harga 58.000 per kilogram. Sehingga uang yang didapat sebesar 143.550.000 rupiah. Setelah mendapat uang hasil penjualan, tersangka langsung kabur membawa lari uang korban. Mengetahui telah ditipu, seorang korban langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Akhirnya pelaku berhasil ditangkap di rumah kontrakannya di Kota Langsa. Penangkapan ini berkat kerjasama dengan Satreskrim Polres Langsa. Mustari Adriansyah merupakan seorang residivis dalam kasus serupa. Kini tersangka kembali melakukan aksinya dengan berpura-pura menjadi toke kopi abal-abal. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syedaralun, 4 orang tewas dalam bentrokan bersenjata di perbatasan antar negara Tajikistan dan Kirgistan. Mereka yang tewas yakni 3 orang dari bangsa Tajik dan 1 orang dari Kirgistan. Kompas.com melansir. Kirgistan dan Tajikistan saling menuduh melakukan tembakan pertama Senin lalu. Pihak Kirgistan mengatakan pertempuran pecah setelah pihak Tajikistan membangun titik pengamatan militer tanpa persetujuan. Pihak berwenang Tajikistan mengatakan 3 perwira tewas dalam bentrokan tersebut dan dimakamkan pada Selasa kemarin. Selain korban tewas, beberapa orang juga terluka dalam baku tembak. Sementara Kirgistan mengatakan 13 warganya terluka dalam bentrokan. Bahkan seorang perwira berusia 40 tahun terbunuh dalam bentrokan tersebut. Menteri Luar Negeri Kirgistan telah memanggil Duta Besar Tajikistan Sukrop Olimzoda untuk memprotes kejadian yang telah merenggut 4 korban jiwa di perbatasan itu. Syedaralun, korban tewas ledakan bom bunuh diri jelang pemilu di Afghanistan bertambah menjadi 42 orang. Selain itu, ada puluhan orang terluka akibat 2 ledakan yang terjadi Selasa kemarin. Kompas.com melansir. Serangan pertama terjadi ketika seorang pengendara sepeda motor meledakkan bom bunuh diri di sebuah pos pemeriksaan di dekat lokasi kampanye Presiden Afghanistan Ashraf Ghani. Ketika itu, Ghani sedang berbicara kepada pendukungnya di Provinsi Parwan Tengah di sebelah utara Kabul. Akibatnya 26 orang tewas dan 42 lainnya terluka. 1 jam kemudian, ledakan lain juga diklaim oleh Taliban mengguncang Kabul dekat kedutaan Amerika Serikat. Dikabarkan ada 22 orang tewas dan 38 lainnya terluka dalam ledakan ini. Serangan itu disebut terjadi setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump tiba-tiba mengakhiri pembicaraan dengan Taliban awal bulan ini mengenai kesepakatan yang akan memungkinkan Amerika Serikat mulai menarik pasukan dari perang terpanjangnya. Syedaralun, bocah 4 tahun tewas ditembak kakak kandungnya yang berumur 5 tahun. Polisi menyebut peristiwa ini terjadi saat ibu kandung kedua bocah tidur di kamar lainnya. Penembakan tragis yang dilakukan bocah ini terjadi di sebuah rumah di Fort Worth, Texas, Amerika Serikat. Kompas.com melansir. Dalam sebuah pernyataan yang dikirim ke media yang mengklaim bertanggung jawab atas kedua ledakan itu, juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid mengatakan serangan di dekat lokasi kampanye Presiden Ghani itu sengaja untuk mengganggu pemilihan umum 28 September 2019. Presiden Ghani yang berbicara kepada para pendukungnya pada saat ledakan terjadi tidak terluka dan mengutuk serangan. Ia mengatakan insiden ini membuktikan bahwa Taliban tidak memiliki kepentingan nyata dalam rekonsiliasi. Kepolisian Fort Worth mengatakan petugas merespon laporan setelah bocah 4 tahun itu dibawa ke rumah sakit. Bocah tersebut akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Kantor pemeriksa medis wilayah Tyrone menyampaikan nama bocah 4 tahun tersebut adalah Truth Albrecht. Petugas kepolisian Fort Worth, Jimmy Polozeni, mengatakan tidak ada korban lain yang terluka akibat kejadian ini. Polozeni juga menyatakan tidak ada penangkapan yang dilakukan pihaknya terhadap pelaku penembakan yang masih berusia 5 tahun. Ia mengatakan terlalu dini dalam penyelidikan untuk menentukan apakah penembakan itu tidak disengaja. Saat ini detektif sedang melakukan penyelidikan. Senjata adalah penyebab utama kematian kedua bagi anak-anak di Amerika Serikat. Hampir 1.700 orang terbunuh akibat senjata setiap tahunnya. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Rabu 18 September 2019. Berita malam Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Jadi, wassalam.